menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Karin dan Rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Karin dan Rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Yali, oh Rata, cinta abadi. Wahai Gali, duhai Rata, tiada petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu.